Konsultasi Syariah. Hukum suami minum susu istri. Pertanyaan, apakah hukum suami minum susu istri? Jawaban, diperbolehkan bagi suami untuk menghisap puting istrinya. Bahkan hal ini dianjurkan jika dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Sebagaimana pihak lelaki juga menginginkan agar istrinya memenuhi kebutuhan biologis dirinya. Adapun suami minum susu istri, para ulama membolehkan jika membutuhkan, semacam untuk berobat. Akan tetapi, jika tidak ada kebutuhan, ulama di kalangan madhab Hanafi berselisih pendapat. Ada yang mengatakan boleh, dan ada yang memakruhkan. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah disebutkan, tentang hukum minum susu wanita untuk laki-laki yang sudah balig tanpa ada kebutuhan mendesak, termasuk perkara yang diperselisihkan ulama belakangan. Demikian keterangan dalam Al-Kunyah. Dalam Fathul Qadir disebutkan pertanyaan dan jawaban. Bolehkah menyusu setelah dewasa? Ada yang mengatakan tidak boleh. Karena susu termasuk bagian dari tubuh manusia, sehingga tidak boleh dimanfaatkan, kecuali jika terdapat kebutuhan yang mendesak. Kesimpulan, sikap yang lebih tepat adalah suami berusaha agar tidak minum susu istri dengan sengaja. Karena dua hal. Satu, keluar dari perselisihan ulama, karena ada sebagian yang melarang meskipun hanya dihukumi makruh. Dua, perbuatan ini menyelisihi fitrah manusia. Catatan, suami yang pernah minum susu istrinya tidaklah menyebabkan dirinya menjadi anak persusuan bagi istrinya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, menyusui orang dewasa tidak memberi dampak apapun, karena menyusui seseorang yang menyebabkan adanya hubungan persusuan adalah menyusui sebanyak 5 kali atau lebih dan dilakukan di masa anak itu belum usia disapih. Adapun menyusui orang dewasa tidak memberikan dampak apapun. Oleh karena itu, andaikan ada suami yang minum susu istrinya, maka si suami ini tidak kemudian menjadi anak sepersusuannya. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.